بسم الله الرحمن الرحيم. Bolehkah bermakmum kepada imam sholat yang suka bertawasul dalam berdoa kepada Abdul Qadir Jailani? Sekali lagi, bolehkah bermakmum kepada imam sholat yang suka bertawasul dalam berdoa kepada Abdul Qadir Jailani? Kepada Ustaz Sibudani, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah bermakmum dengan orang yang bertawassul dengan orang soleh, ya. Maka sebelum kita menjelaskan tentang hukum bermakmum dengan imam yang melakukan seperti itu, ya, kita harus tahu dulu tentang tawassul. Karena tawassul ini tidak satu keadaan. Tawassul ini memiliki beberapa keadaan dan berkaitan dengan tawassul dengan orang soleh, ya. Maka di sana ada tawassul yang dilakukan oleh orang dengan jah, ya, dengan kemuliaan orang soleh tersebut, bertawasul dengan kemuliaan orang soleh, tidak dengan zatnya orang soleh tersebut, ya, tidak dengan zatnya orang soleh tersebut, tetapi dengan jahnya. Nah, dan mereka menggunakan hadis Nabi SAW, ya, yang ini adalah hadis yang palsu, ya, yang telah berdusta atas nama Nabi SAW, orang yang menyebutkannya tentang hadis ini. Yaitu dikatakan dalam hadis, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim, bertawassullah kalian dengan kemuliaanku. Disebutkan dalam hadis Nabi berkata bertawassullah kalian dengan kemuliaanku, sesungguhnya kemuliaanku di sisi Allah itu sangat besar. Nah, ini hadis ini adalah hadis palsu, ya. Hadis yang tidak benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan juga hadis-hadis yang semisal ini, seperti idza sa'altumullah fas'aluhu bijabi, apabila engkau minta kepada Allah maka mintalah mintalah dengan kemuliaanku, mintalah kepada Allah dengan kemuliaanku. Ini adalah hadis yang palsu. Nah, maka kalau seperti ini, kalau seseorang itu bertawassul dengan jah atau dengan haknya Nabi atau dengan barokahnya Nabi, ya, maka yang seperti ini adalah perkara yang tercela dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama, ya, tentang dibencinya, ya, dikatakan dalam dikatakan atau dinukilkan dari Abu Hanifah, nah, dan kedua temannya, ya, bahwasannya beliau, ya, dan kedua temannya dari kalangan para ulama membenci atau mengharamkan orang yang mengatakan as'aluka bihaqqi fulan, aku minta kepada engkau dengan kemuliaan orang. Nah, aku minta dengan kemuliaan Nabi. Nah, atau aku minta kepada engkau dengan kemuliaan para rasul. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, maka yang seperti ini adalah perkara yang haram. Kemudian ada juga orang yang bertawassul dengan dikatakan kepada si mayit, ya, kepada orang yang soleh dari kalangan Nabi, kalangan Anbiya. Nah, misalnya mengatakan udu Allah li. Nah, atau yang semisal itu, maka ini juga perkara yang terlarang, perkara yang akan bisa menyeret kepada syirik. Nah, adapun kalau tawassulnya adalah berupa istighosah dengan mengatakan ya sayyidi fulan, ya syekh fulan, aghisni, unsurni ala aduwi, misalnya selamatkanlah aku, tolonglah aku dari musuh-musuhku. Nah, maka yang seperti ini adalah syirik yang mengeluarkan dari Islam. Nah, sehingga di sana ada tawassul yang bid'ah, ada tawassul yang merupakan syirik yang membatalkan Islam. Sehingga di sini perlu diketahui dengan benar tentang keadaan seseorang tersebut. Tidak setiap orang yang mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu melakukan tawassul dengan zatnya orang yang meninggal. Ya. Tidak setiap orang yang melakukan ziarah kubur kemudian dia meminta kepada yang dikubur tadi, ya Syekh fulan, tolonglah aku. Tidak semuanya meminta seperti itu. Ya. Tetapi ada beberapa keadaan, ya maka perlu dipastikan dahulu. Kalau ternyata memang dia adalah orang yang berdoa dengan kepada zatnya, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia tadi, meminta memanggilnya dan meminta kepadanya, ya, maka yang seperti ini tentu dia adalah musyrik, ya, dan tidak boleh sholat di belakang orang musyrik. Nah, tidak boleh sholat di belakangnya orang musyrik. Nah, maka yang demikian ini tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau ternyata tidak ada satupun imam kecuali dia musyrik, ya, maka boleh engkau seorang itu sholat di rumahnya. Sholat di rumahnya sendiri. Kalau memang tidak ada di daerahnya kecuali musyrik, ya dia sholat sendiri. Nah, atau kalau dia sudah berkeluarga, sholat berjamaah dengan keluarganya. Nah, atau kalau dia bisa untuk sholat di masjid, ya, sebelum mereka sholat, sebelum imam yang musyrik tadi sholat, ya, atau setelahnya, nah, maka apa, dia bisa melakukan sholat sebelumnya atau setelahnya kalau memang masih dalam waktu-waktu sholat, ya. Nah, dan apabila mampu untuk mengganti imam tadi, ya, kalau mampu, ya, maka diganti imam tadi, dan harus yang menjadi imam dalam sholat adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalau memang mampu. Dan ini biasanya tentunya yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, Namun kalau apa namanya tidak mampu, maka sebagaimana kita katakan dia sholat di apa namanya di rumahnya, sholat sebelum imam tersebut mengimami jadi imam, atau setelah selesainya dia menjadi dari sholatnya. Nah, kalau dia benar-benar tawassulnya itu dengan beristighosah kepada selain Allah misalnya, dengan berdoa kepada orang mati tersebut, orang yang sudah mati, dia berdoa kepadanya. Nah, maka yang seperti ini jelas mengeluarkan dari Islam, maka dia tidak boleh sholat di belakangnya. Namun kalau dia ternyata berdoa dengan jahnya orang soleh, maka yang seperti dia belum keluar dari Islam dan dia adalah ahlul bid'ah, ya. Dia adalah ahlul bid'ah atau dia orang terjatuh kepada bid'ah. Nah, maka di sini sholat di belakang dia itu sah, ya. Sholat di belakang dia itu sah. Nah, dan perlu diketahui, ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang siapa saja selama dia tidak tahu tentang keadaan orang tersebut sebagai ahlul bid'ah atau orang fasik atau tidak. Boleh sholat di belakang siapapun. Tidak harus, bukanlah syarat ketika seorang itu menjadi makmum dia harus tahu tentang keyakinan imamnya. Dan tidak perlu dia menanyakan, mengujinya, bagaimana keyakinan kamu, bagaimana keyakinan imam tersebut. Tapi seorang itu sholat di belakang orang yang istilahnya al-masturul hal, yang keadaannya tertutup bagi kita dan kita tahu. Nah, ya. Kemudian seandainya seorang itu harus sholat di belakang imam yang melakukan bid'ah, ya, atau imam yang fasik yang menampakkan dosa besarnya. Nah, dan tidak mungkin kecuali sholat di belakangnya, ya, seperti misalnya sholat Jumat, sholat Id, ya, yang tidak mungkin orang mau membuat sendiri, bermudah-mudahan dalam buat sholat Jumat atau sholat Id, ya, maka seseorang sholat di belakang mereka. Nah, ya. Barang siapa yang tidak mau sholat Jumat atau tidak mau sholat Id di belakang orang yang dia tahu sebagai orang yang pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah, atau dia seorang yang fasik, dia tidak mau sholat di belakangnya, justru dia adalah orang yang mubtadi'. Nah, justru dia adalah orang yang terjatuh kepada bid'ah, ya. Maka yang benar dia sholat di belakang siapa saja, ya, selama dia bukan musyrik, ya, itu sholatnya sah. Nah, karena dahulu para sahabat itu sholat di belakang, ini sholat Jum'ah dan sholat jamaah di belakang imam-imam yang fasik, ya. Abu Umar misalnya, beliau menemui zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu pula Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mereka menemui zamannya Hajjaj ibn Yusuf dan sholat di belakangnya, padahal dia imam yang fajir. Begitu pula sahabat yang lainnya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sholat di belakang Al-Walid ibn Uqbah, padahal dia adalah peminum khamr. Walid ibn Uqbah, dia adalah orang yang minum minuman keras. Nah, sampai pernah sholat subuh, ya. Nah, sholat subuhnya 4 rakaat. Nah, karena dia dalam keadaan baru minum minuman keras. Ya. Nah, kemudian setelah selesai, dia bertanya kepada jamaahnya, apakah tadi saya berlebihan sholatnya? apakah saya tadi sholatnya kelebihan rakaatnya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hampir setiap hari kamu sholat itu kelebihan. Nah, dan juga ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dikepung oleh orang-orang Khawarij, ya, dan ada orang yang bertanya kepada Utsman bin Affan yang beliau pada waktu itu adalah khalifah, ya, beliau mengatakan, engkau adalah imam, nah sementara engkau sekarang dikepung dan tidak bisa menjadi imam, dan sekarang yang jadi imam adalah orang Khawarij, orang yang mengepung Utsman bin Affan, apakah boleh kami bermakmum bersama mereka, ya, karena Utsman bin Affan dikepung dan tidak bisa keluar dari rumahnya, sehingga setelah dan ketika masuk waktu sholat tentunya ada yang harus menjadi imam, dan imamnya adalah ahlul fitnah, imamnya adalah orang-orang yang mengepung, orang yang memimpin untuk mengepung Utsman bin Affan. Maka ketika ada yang bertanya apakah saya sholat di belakang mereka padahal imamnya adalah engkau, ya, padahal khalifahnya adalah engkau dan mereka adalah orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Utsman mengatakan, ya ibnu akhi inna salata min ahsani ma ya'malun nas, wahai anak saudaraku, sesungguhnya salat itu adalah perbuatan atau amalan yang paling afdal dari amalan-amalan manusia, fa idza ahsanu ya fa ahsin ma'ahum fa idza asa'u fastanib isa'atahum, kalau mereka berbuat baik maka berbuat baik bersama mereka. Artinya mereka orang Khawarij, orang yang menyakiti Utsman bin Affan, yang mengepung Utsman bin Affan, bahkan akhirnya membunuh beliau. Namun beliau mengatakan, kalau mereka berbuat baik, ikutlah berbuat baik. Salat, artinya salat itu perbuatan baik, maka salatlah bersama mereka. Kalau mereka berbuat jelek, maka hati-hati dengan kejelekannya, ya. Maka orang yang fasik, orang yang ahlul bid'ah, itu salatnya sah, dia sendiri salatnya sah, dan salat di belakang dia adalah sah. Nah, ya, namun ketika dibenci untuk sholat di belakang mereka, ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka kalau memang meninggalkan sholat di belakang mereka, ya, itu bisa berpengaruh sehingga dia bisa memperbaiki dirinya, ya, maka di belakang mereka, ya. Nah, tapi kalau ternyata tidak sholat di belakang mereka membuat mereka semakin tidak baik, ya, maka apa, sholatlah di belakang mereka. Nah, dan justru orang yang tidak mau sholat berjamaah dan tidak mau sholat Jumat misalnya di belakang imam yang dianggap dia adalah imam ahlul bid'ah, atau yang dia tahu dia adalah ahlul bid'ah atau imam yang fasik, dia tidak mau sholat di belakangnya, justru dia yang terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Nah, ini yang perlu dipahami supaya kita hati-hati dalam masalah sholat di belakang orang sholat di belakang imam itu atau tidak. Nah, harus dipastikan terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam bissawab.